Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man syaa min ibadihi bihubbi rasulillah. Fa'anahum ala tiba'i sunnatih. وعلى الحسن المعاملة به فصلاة الله وسلامه على رسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد وحبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد أعنا على اتباع سنته واخشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا يا ربنا في هذا الشهر الكريم من أهل الصيام والقيام ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Sangat kami cintai, kami muliakan pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah yang Maha Kasih memberikan kesempatan kepada kita waktu untuk kita bertemu dengan bulan mulia, bulan Ramadan, dan semoga kita tergolong orang yang bisa memuliakan bulan Ramadan, menghidupkan hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dan semoga Allah memudahkan kita di bulan mulia ini untuk menjauhi segala kemaksiatan, sehingga benar-benar kita keluar dari bulan Ramadan sebagai hamba yang terbebaskan dari api neraka, mendapatkan pahala yang berlimpah lipat-lipat dan pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai hamba yang bisa mendapatkan agungnya malam Lailatul Qadar. Dan majlis ini pun diadakan dalam irama menghidupkan hari dan bulan mulia, bulan Ramadan, yaitu kajian setiap sore menjelang buka. Dan untuk hari atau untuk bulan Ramadan ini, kita akan bersama-sama menelaah sejarah perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menghadirkan satu tulisan karangan seorang alim besar abad keempat, abad kelima Hijriah, yaitu catatan-catatan cinta seorang qadhi Iyad, seorang alim fadil al-faqih al-muhaddith Qadhi Iyad, dalam kitabnya yang diberi judul dengan Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustofa, kitab Syifa, mengenalkan tentang hal-hal yang wajib kita ketahui dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Qadhi Iyad, namanya adalah Iyad ibn Musa ibn Iyad. Beliau hidup lahir di tahun 476 Hijriah. abad pungkasan abad kelima. Dan beliau wafat di tahun 544 di pertengahan abad ke-6. Kitab ini disyarahi puluhan atau bahkan ratusan syarah. Begitu luar biasanya kitabnya Imam Qadhiyat ini. Dan kita pun saat ini akan mencoba ikut-ikut berenang di lautan hikmah yang dihadirkan oleh Qadhiyat. Dan memang luar biasa. Dan kalau berbicara tentang baginda Nabi, perbincangan yang tidak akan ada ujungnya. Seperti lautan yang tak bertepian. Luas sekali itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Mulia lahir, mulia batin. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Baik, kita langsung saja kepada apa yang telah dituliskan oleh Qadhiyat. Beliau adalah seorang faqih maliki. Beliau luar biasa dan beliau sanad ilmunya. Dan juga murid-murid beliau orang-orang besar. Kita akan langsung saja kepada apa yang beliau tuliskan. Beliau memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Dan begitulah sunnah kita di dalam menjalankan satu amal, satu kegiatan yang baik. Memulai dengan bismillah, kegiatan yang baik secara zahir seperti mengarang buku dianjurkan. Seperti yang disabdakan Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bil bismillahirrahmanirrahim fawa aqta wa fi riwayatin fawa ajda wa fi riwayatin fawa abtar. Amal-amal baik, amal-amal yang dipandang baik secara zahirnya, jika tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputuslah keberkahannya. Dan juga mengikuti Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu Imam Qadhiyat berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Ini adalah tarekah maghribah, orang-orang maghrib di dalam menulis, karena menganggap bahwasanya bismillah itu di samping itu adalah sunnah yang diajarkan Nabi, akan tapi menganggap bahwasanya bismillah ini sepadan dengan bersyahadat, mengakui akan Tuhan Allah. Maka bergegaslah mereka menyambung dengan pengakuan dan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah baca bismillahirrahmanirrahim maka disambung dengan salawat, seperti Imam Syatibi pun juga begitu menulis dalam buku-bukunya, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi dan keluarga. Dan memang hendaknya kita itu kalau bersalawat jangan lupa bersalawat kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kalau orang bersalawat kepada Rasulullah tidak disertakan keluarga beliau maka dianggap ini salawat yang watro, terputus, artinya kurang sempurna. Selagi bersalawat kepada Rasulullah, bersalawatlah kepada keluarga baginda Nabi. Bahkan lebih sempurna lagi kalau kita tambahkan untuk sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkatalah al-faqihu, seorang yang sangat faqih, ahli fikih. Qala al-faqihu, berkatalah seorang yang sangat faqih, Al-Qadhi Al-Imam Al-Hafidh, Imam Al-Hafidh Abu Al-Fadl Iyad ibn Musa ibn Iyad. Berkatalah seorang faqih, Qadhi Iyad bin Musa ibn Iyad, Iyad bikasril ain, dengan kasrah ainnya. Iyad. Kasrah ainnya, iyad. Al-yahsubi atau al-yahsobi atau al-yahsibi. Boleh semuanya. Ini adalah daerah yahsob atau yahsib atau yahsub. Daerah di Himyar sana, di Yaman. Biarpun kita pernah sekolah di Yaman, kita tidak melihat di mana tempat itu. Akhirnya beliau hijrah dalam perjalanan Qadiyat. Rahmatullahi alaihi. Semoga Allah, rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada beliau Imam Qadiyat. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Dan mari kita khusyuk di saat berhamd kita beralhamdulillah. Yang tidak kurang dari 17 kali kita mengucapkan alhamdulillah dalam sholat kita khususnya. Hanya menjadi masalah adalah alhamdulillah kita tidak kita sadari. Sehingga kurang bermakna bagi kita. Dan hendaknya di saat kita mengucapkan alhamdulillah itu memang kita menghadirkan tentang agungnya nikmat Allah yang tidak berbatas, baik nikmat yang pernah kita minta atau nikmat yang tidak pernah kita minta, baik nikmat yang kita sadari atau tidak kita sadari, teramat luas nikmat Allah, baik yang ada dalam diri kita atau keluarga kita. Berhambur di semesta, indahnya apa yang kita saksikan di semesta ini, semua adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang hamba menghadirkan renungan yang serius akan nikmat-nikmat Allah, maka di ujung renungannya tidak ada yang bisa ia katakan kecuali mengucapkan kalimat alhamdulillah. Puji syukur, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Berapa nikmat yang Allah berikan dalam sehari ini. Dimulai tadi malam Anda merasa kantuk lalu Anda tertidur. Terbangun sampai mohon maaf di saat kita harus ke toilet, ternyata di situ juga nikmat Allah lagi. Kemudian merasa lapar, kita makan dan seterusnya. Banyak nikmat dalam diri kita, kedipan mata kita terus. Kita diberi oleh Allah kulit yang bisa merasakan sejuknya pagi, hangatnya selimut dan seterusnya dan seterusnya. Dan begitulah para ulama mengajarkan, dan dari Allah dahulu yang mengajarkan untuk melihat di kiri kanan kita agar menghadirkan satu kesadaran akan agungnya nikmat Allah, sehingga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Akan tetapi hamba yang bersyukur tidak banyak, disebutkan waqalilun min ibadiyasyakur, sangat sedikit orang yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alna minal qalil. Kalau begitu ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang sedikit bersyukur. Allah, alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah. Segala sanjungan bagi Allah. Bahkan kalau kita melihat sanjungan-sanjungan yang ditempelkan kepada manusia dari barat dan timur, maka ketahuilah semua sanjungan itu kembali kepada Allah, pencipta mereka. Al-Munfaridi, yang maha tunggal. Bismihil asma, dengan nama Allah yang maha tinggi. Allah maha tunggal. Dengan nama Allah. Nama Allah, isim nama. Kalau asma, maha tinggi. Nama Allah adalah nama yang sangat mulia, yang sangat bagus. Dan nama-nama Allah disebut al-asma'ul husna. Mulai dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, dan seterusnya. Nama-nama Allah. Dan nama itu jadi begini. Nama selain Allah tidak boleh menggunakan nama Allah dan Ar-Rahman. Yang boleh menggunakan nama Allah dan Ar-Rahman hanya Allah. Dan tidak ada satupun dari bangsa manusia yang bisa memberikan nama siapapun, anaknya atau apapun dengan nama Allah. Tidak bisa. Biarpun dengan upaya menantang Allah, tidak bisa. Tidak akan terwujud itu nama. Ada orang mungkin coba menantang, disebutkan dalam satu kisah, ingin beri namanya anaknya Allah. Mati disambar petir. Tidak bisa, Ar-Rahman. Adapun nama yang lain, karena nama yang lain misalnya ada orang diberi nama Rahim, maka sebaiknya di saat memberi nama anaknya Rahim ditambah Abdur Rahim. Kalaupun diberi nama Rahim, artinya yang penuh kasih, bukan seperti Rahim nama untuk Allah. Kalau penuh kasih sayangnya Allah tak berbatas. Tapi kalau orang digelari dengan Rahim, bisa saja esok menjadi orang yang kejam, tidak punya rahmat. Artinya antara nama dengan orangnya bisa jauh. Arti daripada nama dengan orangnya jauh. Namanya Rahim tapi kejam. Tapi kalau Allah Jalla Jalaluh, yang Allah punya nama Ar-Rahim, kasih sayang yang tak berbatas. Luas sekali. Al-Mukhtas, Al-Mukhtasi, yang telah mengkhususkan diri. Al-Mukhtas mengkhususkan diri Allah itu. Sepertinya di naskah ini ada yang tertinggal, sebab di kitab lain ada Bil-Mulki. Al-Mukhtasi Bil-Mulki. Allah itu telah mengkhususkan diri, dirinya menguasai kerajaan yang merajai semesta. Jika ada raja dan raja bertebaran di muka bumi, maka ketahuilah raja mereka adalah Allah yang merajai semesta. Merajai di dunia, merajai di akhirat. Maliki yaumiddin. Al-Azzi yang sangat kokoh kuat. Al-Ahma pantang untuk ditembus. Himayah itu penjagaan. Jadi begini, kerajaan Allah itu, ini gambaran tentang kebesaran, keagungan, dan kekuatan Allah. Kalau ada sebuah kerajaan yang hebat, adalah dia punya benteng, raja punya benteng yang gak bisa ditembus oleh siapapun. Makanya bentengnya benteng yang kokoh dan melindungi orang yang ada di dalamnya. Tidak akan bisa ditembus. Itu gambaran tentang benteng sebuah kerajaan manusia. Akan tapi kalau disebutkan kepada Allah lebih dari itu, maknawi dan hakiki. Artinya tidak ada yang bisa ikut campur tentang kekuasaan Allah, tentang keagungan kekuasaan Allah yang merajai semuanya. Alladzi laisa dunahu muntaha, yang tak berbatas. Laisa dunahu muntaha wala wara'ahu marma. Dunahu maksudnya begini, kalau ada satu, tidak ada setelahnya batas dan tidak ada di belakangnya batas. Jadi kalimat ini digabungkan, laisa dunahu muntaha wala wara'ahu marma. Ini diambil dari hadis Nabi, laisa wara'allahi marma wala muntaha. Maksudnya apa? Allah maha ada, segala yang ada hubungannya dengan sifat Allah mutlak tak berbatas. Tak berbatas. Kalau kita seorang manusia punya kekuatan hari ini, mungkin karena saya makan banyak besok lebih kuat lagi. Atau besok turun. Tidak ada bagi Allah seperti itu. Mutlak. Dan tak berbatas. Dan juga ini isyarat satu makna yang harus diyakini bahwasanya Allah tidak bertempat. Allah tidak membutuhkan rahmat, bukan tidak bertempat, tidak bisa kita tunjuk Allah berada di satu mata angin, di atas atau di bawah. Tidak, Allah ada dan tidak memerlukan tempat. Al-Zahir, Allah yang maha zahir. Zahir, Allah itu sangat jelas bagi yang melihat dengan akalnya. Berfikir dengan adillah-adillah, dalil-dalil. Maka bagi orang yang menggunakan akalnya, berhujjah menggunakan dalil, maka jelaslah bagi orang tersebut akan wujud Allah. Biarpun seorang awam, Imam Asmu'i bertanya kepada seorang awam, seorang pegunungan yang sangat sederhana, yang orang pegunungan tersebut mempercayai adanya Tuhan Allah. Bertanyalah, bagaimana kau bisa percaya akan adanya Tuhan Allah sementara kau tidak pernah melihat dengan matamu? Maka seorang awam pegunungan itu berkata, baginya adalah sangat jelas Allah itu ada. Ia berkata bahwa jika ada kotoran unta, pasti tadi ada untanya. Enggak mungkin ada kotoran unta tak berunta. Dan jika aku melihat ada bekas kaki di padang pasir, tentu di ujung sana ada manusia yang berjalan. Jadi kalau di padang pasir itu, kalau orang berjalan itu jejaknya sampai manapun ketahuan. Karena kakinya menginjak ke padang pasir, lalu tenggelam, terangkat, meninggalkan bekas. Jadi kalau ada bekas kaki berjalan, tentu ada orang yang berjalan di atasnya. Bagaimana ada sesuatu yang dahsyat agung, matahari, rembulan, lalu ada, lalu kita tidak meyakini ada yang menciptakannya? Bukankah ini semua menunjukkan bahwasanya ada sang pencipta? Ya, karena dia menggunakan akalnya yang cerdas, maka baginya Allah sangat adz-dzahir. Dan sebagian memaknai seperti yang kita nukil, yang kita pernah kita membaca Asmaul Husna. Syarah Asmaul Husna kita nukil dari Imam Ghazali. Allah itu adz-dzahir wal batin. Zahir, Allah sangat jelas kalau orang melihat dengan mata hatinya. Batin tidak terlihat kalau engkau melihat dengan mata kepalamu. Jadi batin, zahir, Allah sangat jelas kalau melihat dengan mata hatimu. Maka lihatlah Allah dengan mata hatimu, maka akan sangat jelas adz-dzahir. Wal batin, jika yang melihat mata kepalamu tidak. Karena zat Allah tidak bisa dilihat oleh manusia di dunia. Nanti di akhirat kita melihat Allah dengan cara yang Allah kehendaki. Dengan undang-undang yang berbeda dengan undang-undang melihat di dunia. Kita di dunia melihat perlu perangkat. Ada 3 rukun di dalam melihat kalau kita di dunia. Ada mata yang sehat, ada benda yang dilihat, ada sinar yang mempertemukan antara mata dengan benda tersebut. Jika satu tidak ada, maka tidak bisa melihat kita. Itu kan undang-undang yang Allah buat untuk kita di dunia ini. Mata sehat, terang benderang, tidak ada benda, tidak bisa melihat. Mata sehat, ada benda, tidak ada terang, tidak bisa melihat. Ini undang-undang di dunia. Di akhirat bagaimana? Mungkin undang-undangnya cuma satu. Atau mungkin tidak pakai undang-undang. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tapi di akhirat Allah bisa dilihat. Cara melihatnya bagaimana? Serahkan kepada Allah. Itulah keyakinan kita. Ahli sunnati wal jamaati, bahwasanya Allah akan bisa dilihat oleh orang yang beriman nanti di surga. Cara melihatnya bagaimana? Apakah pakai undang-undang, pakai 3 rukun seperti di dunia? Tidak tahu. Terserah Allah nanti. Untuk memahamkan makna ini, mungkinkah kita melihat tanpa mata? Dengarlah cerita seorang yang lagi tertidur di malam hari. Di pagi harinya dia bercerita kepada kawannya. Wahai sahabatku, aku semalam mimpi bertemu denganmu. Aku lihat engkau pakai baju kuning yang ceria. Pakai sepeda motor merah. Anda bermimpi seperti itu. Kemudian kawanmu berkata, ah kamu bohong, kamu tidur kok bisa ngelihat. Nah, marah kalau didustakan, karena dia memang tertidur. Dalam tertidur dia melihat warna merah, bisa melihat bunga, bisa melihat warna hijau. Dengan apa matamu terpejam begitu? Kau lihat dengan apa? Ini sebuah contoh untuk memudahkan pemahaman di saat kita akan berbicara tentang Allah bisa dilihat nanti di akhirat. Ini makna zahir ini adalah dengan yakin. Zahir maha jelas. Yakinan dengan yakin. La takhayulan. Bukan khayalan orang percaya adanya Tuhan. Tuhan itu bukan khayalan. Dan memang ada sebuah diskusi akidah sesat. Tuhan itu khayalan masing-masing. Dan betul kalau akidah sesat khayalan masing-masing. Maka khayalan menjadi berhala bentuknya begini. Khayalannya begini. Khayalannya begini. Karena dia tidak benar. Tapi kalau orang punya keyakinan tentang Tuhan Allah zat yang maha benar dengan keyakinan yang benar, maka khayalan tidak masuk di dalamnya. Allah tidak bisa dihayalkan. Sempit sekali khayalanmu itu. Tidak masuk di akal khayalmu. Wahman dan juga bukan waham. Dugaan-dugaan lemah bukan. Nunduga enggak. Yakin Allah itu ada. Dan harus sampai derajat yakin kalau ingin disebut sebagai orang beriman. Wahman bukan wahman. Maknanya Allah zahir bagi orang yang memahami dengan sifat-sifatnya. Dengan dalil-dalilnya. Ini dibahas oleh pakar akidah memahami sifat Allah, wujud, kita, mbakwa, dan seterusnya. Kalau dia sudah mempelajari maka yakin baginya. Bahwasanya Allah meyakini. Allah meyakini. Allah maha ada. Enggak ragu lagi. Al-batin. Batin. Allah maha sembunyi. Kalau kita lihat dengan mata zahir kita, Allah maha sembunyi. Karena Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita di dunia. Akan tapi kalau disebut Allah batin sangat tersembunyi. Makanya jangan mencoba-coba mencari dengan matamu, tidak akan sampai, tidak akan tahu. Jangan kau cari Tuhan Allah dengan matamu. Enggak akan sampai. Akan tapi di saat katakan Allah batin, mata kita tidak melihat, bukan berarti itu tidak ada, tapi taqaddusan. Dalam irama mensucikan zat Allah Jalla Jalaluh. Mensucikan zat Allah. La'adaman bukan karena sesuatu yang tidak ada. Sebab umumnya yang tidak bisa dilihat itu karena tidak ada. Mungkin begitu. Orang punya keyakinan, tapi tidak. Allah tidak bisa dilihat bukan karena tidak ada, akan tapi zat yang maha suci. Allah memang tidak bisa dilihat karena apa? Karena Allah maha agung tidak memerlukan tempat. Kalau ada orang melihat Allah, kalau kita melihat Allah di dunia ini, kita pakai dengan alat mata. Dan undang-undang kita kan ada 3. Rukun melihat kan mata melihat, sesuatu yang dilihat ada sinar. Maka di saat kita melihat sesuatu, maka sesuatu itu akan menempati tempat. Berarti Allah berhadapan dengan kita. Jihad di depan kita atau di kanan kita, di kiri kita. Maka keluar dari iman. Maka diputuskanlah dengan keyakinan bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia. Dan tidak bisa dilihatnya Allah bukan karena Allah tidak ada. Akan tapi begitulah seorang yang beriman untuk mensucikan zat Allah. Agar tidak kita kotori. Maka yang mujassimah. Yang mengatakan Allah jisim dan memerlukan tempat, maka dia telah menodai Allah. Tidak mentakdis Allah, tidak mensucikan Allah, menodai Allah. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman, dan Allah luas mencakup segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya. Allah maha zahir dan Allah maha batin. Dan Allah maha luas mencakup semuanya. Bagaimana cakupan Allah? Kalau kita mencakup sebuah pohon, aku rangkul, aku peluk, lalu aku cakup sebuah pohon. Tapi Allah mencakup semuanya. Rahmatan dengan rahmatnya. Tidak ada sesuatu yang ada di semesta kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim, para ulama menjelaskan ar-Rahman. Kalau sudah sifat dan nama Allah Ar-Rahman, Allah berkasih sayang dengan siapapun. Kalau dengan sifat Rahman, Ar-Rahman kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Yang artinya dengan Ar-Rahman Allah berkasih sayang dengan orang kafir sekalipun. Dia diberi oleh Allah istri, lalu dia beri oleh Allah anak, dan dia bergembira senang dengan itu semuanya. Tapi itu jatah mereka di dunia dengan Rahman. Sifat kasih sayang Allah. Tapi ke Ar-Rahim, Allah yang maha kasih. Rahim hanya untuk ahli iman. Makanya sebagian ulama memaknai dengan makna yang sangat sederhana tapi tepat dengan begini. Ar-Rahman yang maha kasih di dunia dan di akhirat. Ar-Rahim yang maha kasih di akhirat saja. Kasih sayang Allah di akhirat hanya untuk ahli iman di surga. Tidak ada kasih sayang di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asbagha dan telah menyempurnakan ala auliyaihi kepada orang-orang terpilihnya, para kekasih-kekasihnya, wali-walinya, ni'aman dengan nikmat, nikmat umma jama' amimah, nikmat-nikmat yang luas sekali kepada para kekasih-kekasihnya. Rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladina yattaqun. Spesial untuk orang yang bertakwa. Mendatangkan rahmat Allah bukan saja di dunia. Ada kesambung, sinambungan rahmat nanti di akhirat. Orang yang bertakwa. Dan kasih sayang Allah juga kepada kita, kepada umat ini. Ba'atha fihim. Allah mengutus di tengah-tengah kita, di tengah mereka ini, tengah manusia ini. Rasulan utusan. Min anfusihim. Selagi min anfusihim. Dan bisa juga kita baca dengan min anfasihim. Kalau Al-Quran tidak, jangan dinisbatkan. Karena ada kiraat syahadah min anfasihim. Akan anfas, anfas itu yang paling pilihan, paling mulia. Anfusihim dari mereka. Artinya Allah mengutus utusan kepada bangsa manusia dari golongan manusia itu sendiri. Bukan dari golongan malaikat. Demi kemudahan bagi kita untuk mengikuti. Kalau seandainya nabi kita, utusan kita itu adalah malaikat. Semuanya banyak berhujah. Ya, engkau malaikat. Mudah begitu. Enggak bisa aku tiru. Tapi Allah Maha Kasih mengutus Nabi Muhammad sebagai manusia. Sehingga bisa kita tiru menjadi figur dan idola. Cara berjalan yang paling bagus. Cara makan yang paling bagus. Cara duduk yang paling bagus. Cara tidur yang paling bagus. Makanya setelah membaca kitab Syifa nanti akan menjadi orang paling bagus. Karena mengikuti semua yang terbagus pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulan min anfusihim dari diri mereka. Bisa kita baca min anfasihim nafis mulia. Jadi terpilih paling mulia di kalangan mereka dan memang betul. Secara makna anfusihim dan anfasihim makna berbeda tapi tepat semua untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anfasihim. Kalau min anfasihim sesuai dengan kalimat sebetulnya. Min anfasihim paling nafis. Nafis adalah mulia. Nafis mulia. Kalau anfas paling mulia. Sesuai dengan lajatnya. Urban wa ajama. Untuk dari orang Arab dan orang ajam. Nabi yang paling mulia di kalangan Arab dan ajam. Laini wa askahum, laini sesuai. Wa askahum isim tafdhil semua. Kalau anfas isim tafdhil af'al. Kalau anfus jamak nafas, anfus. Kalau anfas azka. Wa askahum ay atharuhum. Atharum paling sucinya mereka, nabi suci. Suci perilaku, suci. Baik sebelum menjadi nabi atau setelah jadi nabi. Dijaga oleh Allah. Tidak pernah bersentuhan dengan minuman keras. Bahkan dari nenek moyang nabi pun dijaga oleh Allah. Tidak pernah sujud dengan berhala. Dijaga oleh Allah. Dan suci dari segi nasab. Tidak ada yang bersentuhan dengan perzinaan. Dari bapak keturunan, ayah keturunan. Ayah bunda nabi sampai ke atas. Dijaga dari kehinaan zina. Dijaga dari kehinaan syirik. Azkahum. Azkahum mahtida. Mahtida. Paling bersihnya sumber asal. Usulnya Nabi paling bersih. Jadi asalnya dari ayahanda ibunda. Ibunda Nabi adalah wanita terbagus saat itu. Ayahanda Nabi laki-laki terbagus saat itu, manusia pilihan semuanya. Maka azkahum mahtida. Wa manma, dan juga manma tempat tumbuh. Di lingkungan keluarga yang paling bagus saat itu. Dari suku Quraisy, suku terbagus di Mekah waktu itu adalah suku Quraisy. Adnani Hashimi. Lihat Nabi lahir dari sumber yang paling bagus dan tumbuh kembang subuh tumbuh besar dalam lingkungan yang terbagus. Bagaimana beliau adalah dididik oleh seorang kakek Abdul Muthalib, paling bagusnya orang saat itu. Paling dermawannya. Paling disegani. Sampai berpindah kepada Abu Thalib, paling bagusnya orang zaman itu. Dan seterusnya. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arjahahum. Wa arjahihim. Tadi apa? Ra'ata fihim rasulan min anfusihim. Wa arjahahum, dan beliau adalah paling menonjolnya. Akla, akalnya, cerdas. Cerdas bagi Nabi. Dan ditampakkan oleh Allah sebelum jadi Nabi. Perselisihan kabilah Quraisy. Di saat renovasi Ka'bah, Hajar Aswad diturunkan. Dan semua menginginkan untuk bisa dicatat dalam sejarah untuk menjadi orang yang meletakkan Hajar Aswad. Dan biarpun urusannya urusan batu, akan tapi bisa menjadi perpecahan suku-suku di Quraisy, di Mekah waktu itu. Semuanya ingin menjadi orang yang bisa meletakkan kayu apa batu tersebut di saat Ka'bah dibangun kembali. Lagi-lagi muncul seorang anak muda, Muhammad bin Abdullah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi. Dengan kecerdasannya. Karena waktu itu ada sayembara. Yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah orang pertama yang bisa datang ke Mekah. Ke Ka'bah. Ternyata yang datang pertama Allah kiring baginda Nabi SAW. Orang yang paling cerdas. Sehingga setelah Nabi Muhammad datang dan memang berhak untuk meletakkan batu itu. Akan tapi beliau adalah memang pemersatu bangsa. Digelar kain. Kemudian diletakkan batu di atas kain. Kemudian setiap suku ada perwakilannya yang mengambil kain dan mengangkat bersama-sama. Sehingga semua suku merasa bahwasanya mereka yang mengangkat Hajar Aswad di saat diletakkan kembali di Ka'bah. Cerdas. Dan banyak kisah kecerdasan baginda Nabi. Wahilman, dan orang yang sangat penuh dengan kesabaran, ketabahan, kelembutan. Hilm adalah sabar plus lembut. Sabar dan plus ya hilm, ada satu kesabaran. Dan dia bisa dilatih, orang bisa sabar. Kama annal ilma bita'allumi fa innal hilma bitahallumi. Kalau orang mendapatkan ilmu dengan belajar, maka orang bisa punya sifat hilm, itu bisa menyabar-nyabarkan diri, berlatih. Bagaimana kita seseorang bisa berlemah lembut dalam bertutur kata, dalam berinteraksi, menanggapi, terus diasah. Emosinya, maka menjadilah seorang yang halim. Baginda Nabi Halim. Wa awfaruhum ilman. Nabi paling awfaruhum. Wa awfaruhum ilman. Yang paling banyak ilmunya. Wa fahma, dan pemahamannya. Enggak ada yang menandingi Nabi. Dan itu harus kita yakini. Ini mukaddimah, belum masuk babnya kita. Ini mukaddimah dari qadiyat. Paling luas ilmunya. Wa aqwahum yakinan, yang paling kuat punya keyakinan. Bukan saja seperti yakinan, wa azma, berpegang pendirian dengan keyakinan azman. Azma, berpegang kuat dengan keyakinannya. Azma, kuat. Berpegang kuat. wa syaddahum bihim ra'fata. Yang paling penuh kasih kepada mereka. Bukan setelah jadi nabi saja, sebelum menjadi nabi, nabi penuh kasih sayang kepada bangsa manusia secara umum. Penuh kasih. Sifat lembut nabi. Itulah sifat yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Ra'fah. Warahmah, warahmah. Ra'fatan warahmah. Ra'fatan warahma di dhammah ra'nya ya. Biar punya makna rahmah. Warafatan warahma. Penuh kasih sayang. Zakkahu, Allah sucikan beliau baginda Nabi. Apa yang disucikan? Ruhan wa jisma. Ruhnya. Dalamnya. Wa jisma zuhirnya. Luar dalam yang bersih. Wa hasyahu. Dan Allah bersihkan. Allah jauhkan aiban wa wasma, segala kekurangan. Aib, kekurangan. Segala kekurangan wa wasma dan celah. Allah bebaskan, enggak ada celah bagi Nabi. Enggak ada yang kurang bagi Nabi. Kalau kita lacak dari yang pada ada pada manusia, ada orang mata bagus, hidung bagus, ada bagian yang tidak bagus. Ini. Tapi Nabi tidak, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Zohirnya. Semua istimewa. Itulah yang dipahami oleh seorang penyair Nabi. Wa ajmala minka lam taraqattu ainu. Wa ahsana minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibi ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Lebih ganteng, lebih tampan dari parasmu sungguh mata ini tidak pernah melihat. Lebih bagus darimu ya Rasulullah tidak pernah ada wanita yang pernah melahirkannya. Sungguh engkau tercipta terbebas dari segala kekurangan. Seolah-olah engkau terlahir seperti yang engkau inginkan sendiri ya Rasulullah. Ingin sesuatu yang paling bagus. Kalau dirimu saat dulu, kalau diri kita sebelum lahir ditawari, kau pengen hidung gimana? Mungkin pakai referensi. Mana hidung paling bagus? Saya kayak gini ya Allah. Kuping, begini. Dan Nabi itu terlahir seperti itu, seperti ditawarkan. Hei Muhammad, kau pengen kuping, ke telinga kayak apa? Hidung kayak gimana? Ini. Kenapa? Semuanya istimewa. Serba istimewa. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watahu hikmatan, dan Allah berikan kepada Nabi hikmah. Hikmah ini bisa dimaknai secara umum adalah ilmu. Akatambi hikmah itu ilmu plus. Ilmu. Ilmu plus. Seorang dokter diberi Allah ilmu mengerti meracik obat, lalu obat disuntikkan kepada pasien, itu ilmunya. Tapi dia punya hikmah, kapan saya menyuntikkan yang sekira, maka anak kecil katanya, jadi ada hikmah, ada kecerdasan, ada sesuatu yang lebih, bukan sekedar ilmu. Ilman wa hikmah. Maka kalau orang disebut sebagai hakim, bijak. Bijak itu kalau berbicara, dia penuh dengan hikmah, sesuai dengan porsi, tidak berlebihan lalu dibuntahkan oleh telinga orang, dan juga tidak kurang sampai orang enggak faham, tidak tepat dosisnya. Hikmah. Jadi punya ilmu dong enggak cukup. Punya ilmu kedokteran tapi enggak pakai hikmah. Ngerti bahasa ini adalah obat, untuk obat gatal dikasih makan, mati seorangnya, bukan gatalnya yang hilang. Karena dia salah, tidak ketemu dosisnya. Maka kalau sudah punya hikmah itu, ngerti ilmunya, dan plus dosis di saat harus memberikan kepada seseorang seperti apa. Makanya seorang hakim, hikmah. Itulah baginda Nabi. Wa hukma, dan juga Nabi diberi oleh Allah hukum, penjelasan tentang hak batil, halal haram, syariat. Jadi syariat hukum dengan hikmah beda. Tapi di dalam menyampaikan hukum dibarengi dengan hikmah. Itulah cara Nabi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ada hikmah. Hukum disampaikan dengan hikmah. Ini adalah kebenaran. Tapi gak cukup kebenaran langsung kita lempar di muka seseorang. Bisa saja dibuang. Akan tapi kapan aku harus menyampaikan kebenaran? Makanya apa? Ilmu di atas ilmu. Hikmah. Guru cerdas pintar tapi tidak punya hikmah. Tidak bisa mengirim transfer ilmu kepada muridnya. Karena terlalu pintar dia sehingga semua disampaikan muridnya tidak faham-faham. Ada. Makanya guru cerdas, guru yang hakim. Kapan aku harus menyampaikan? Seberapa dosis yang harus aku berikan kepada? Dia bisa membedakan ini santri cerdas, ini tidak cerdas. Dia ngerti. Maka Nabi dalam menyampaikan maklumat pun sangat-sangat tepat. Yukallimun nasa ala qadri ukulihim. Beliau menyampaikan kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Kalau ketemu orang cerdas, diberi porsinya. Sesuai dengan dosisnya. Orang yang bebel, diberikan. Sama anak kecil, Nabi guyonan. Sama orang, jadi disesuaikan. Itulah hikmah. Ada orang satu model ya. Sama orang tua kencang sama ini. Jadi modelnya model begitu. Enggak bisa menyesuaikan, enggak punya hikmah. Fataha bihi, dan Allah telah membuka bihi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayunan umya. Mata yang buta bisa menjadi terbuka. Di sini bukan mata melek, mata hati. Maksud dalam mata hati yang tertutup akan bisa menjadi terbuka. Ini mukaddimah, harus dibagi-bagi waktu, mungkin tidak akan kita baca semua mukaddimahnya. Wa quluban ghulfa, hati yang tertutup pun dengan Nabi akan terbuka. Akan terbuka dengan Nabi. Makanya para as-salihin sangat sadar bahwa Nabi adalah sebab Allah membukakan hati. Sehingga tidak salah di saat mengatakan dengan Nabi Muhammad, ya Allah, bukalah hatiku. Dengan kekasihmu Nabi Muhammad, selesaikanlah urusanku. Dengan Nabi Muhammad, ya Allah, bukalah mata hatiku. Dengan kekasihmu Nabi Muhammad, bukalah mata hati mereka. Itu biasa diucapkan orang soleh. Karena memang benar. Itulah Nabi Muhammad SAW. Wa adhanan summa. Dan juga kuping-kuping yang tidak bisa mendengar, dengan Nabi akan mendengar. Berkat Nabi akan bisa mendengar. Dulu keras hati. Sering baca solawat, semakin dekat dengan Rasulullah, begitu mudah menerima kebenaran. Artinya Nabi itu kunci. Selagi kita tidak punya kebencian kepada Nabi, kebencian itu kan sebetulnya kunci yang sudah kita pasang. Kalau ada benci kepada Nabi, dia telah memasang kunci kebaikan. Sehingga kunci itu gak kebuka lagi. Maka seseorang asalkan tidak punya kebencian kepada Nabi, begitu mudah dibuka. Dengar nama Nabi bisa segera tobat dan ikut Nabi. Tapi sudah kekunci hatinya seperti Abu Jahal, lihat, melihat Nabi setiap saat enggak bisa dibuka. Tapi Hasan bin Thabit melihat Nabi spontan langsung terpesona dan masuk Islam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita bagi-bagi dengan pertanyaan dan juga insya Allah sekelarnya. Memang kitab ini kitab besar, tapi memang indah luar biasa. Kitab ini kitab besar, kalau tidak selesai tahun ini ya, semoga panjang umur kan gitu. Bisa menyelesaikan tahun depan, enggak selesai tahun depan, tahun berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang telah bersampaikan dapat bermanfaat dan dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat pendengar radio dan pemirsa Bahja TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dan sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan pertama datang dari Lili dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya mengenai malam Lailatul Qadar. Jadi gini Buya, seperti yang kita ketahui, kalau malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, di mana pada malam itu merupakan malam yang penuh berkah. Apalagi kalau di malam tersebut kita sebagai umat muslim mengisinya dengan amalan-amalan yang sangat bermanfaat, berharap mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika seorang akhwat yang pada saat tibanya malam Lailatul Qadar mengalami uzur? Amalan-amalan apa saja yang bisa kami para akhwat lakukan agar kami juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan tentunya meskipun kami mengalami uzur, kami para akhwat tidak akan melewatkan malam yang penuh berkah itu. Itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Buya. Terima kasih. Allah Maha Kasih. Dan kasih sayang Allah amat luas, tak berbatas. Memang di sana ada beberapa amalan prioritas. Yang perlu kita utamakan adalah untuk bisa menyambut Lailatul Qadar, upayakan untuk bisa beriktikaf di masjid dan seterusnya. Akan tapi bagi orang yang tidak bisa beriktikaf, ini akan saya sempurnakan jawaban, bukan hanya untuk orang yang lagi udzur haid. Mungkin Anda seorang pekerja, satpam, polisi, piket dan sebagainya, bukan berarti Anda tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Akan tapi dimanapun Anda berada, bersama hendaknya engkau dengan Allah, selalu dengan Allah. Mungkin dia seorang security di mana, alhamdulillah hari ini adalah jatah piketku. Memang aku tidak bisa sholat ke masjid, itikaf di masjid. Akan tapi aku menjaga masjid, menjaga pondok, menjaga ini. Ini kan sudah pahala besar di hadapan Allah. Ini pun sudah pahala. Apalagi dia mau menyisihkan waktu. Karena security ini dua gantian. Yang satu sholat, satu jaga. Satu sholat, satu jaga. Satu sholat, satu jaga. Mengalahkan yang lainnya semuanya. Di saat menjaga pun berzikir menyebut nama Allah. Mungkin ada di tengah perjalanan di kendaraan. Atau pergi kemana. Jangan sampai kehilangan Lailatul Qadar. Tetap Anda bisa mendekat kepada Allah semampu Anda. Karena di atas kendaraan kita tidak bisa ada di dalam masjid. Berzikirlah. Termasuk wanita haid. Dan ini bukan berlaku di bulan Ramadan saja. Wanita haid ini hendaknya jangan haid itu menjadikan libur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu haid itu kan hanya urusan sedikit fikih, urusan tidak boleh sholat, enggak boleh tawaf. Akan tapi untuk menyambung dengan Allah masih saja diperkenankan. Saya mulai di luar bulan Ramadan. Kami himbau kepada ibunda-ibunda yang soleh, adik-adik putri yang solehah, yang sudah biasa tahajudan gara-gara haid sudah tidak bangun lagi. Bukan begitu. Untuk bangun malam di setiap malam itu yang diseru oleh Allah bukan orang yang sholat saja. Allah menyeru siapapun yang beramal baik saat itu, berzikir, bersolawat. Hal min mustaghfirin, siapa yang memohon ampun kepadaku, bukan orang yang sholat saja. Biarpun dia dalam keadaan haid, bangun malam sesuai dengan jadwal jam bangun. Sebab kalau sudah biasa bangun kemudian tidak bangun, apalagi haidnya 14 hari, nanti di saat suci mulai kayak baru lagi, sudah susah bangun. Enggak bisa istiqomah. Anda tetap bangun biarpun dalam keadaan haid. Mungkin sebagai seorang istri melayani suami, menyiapkan kopi dan sebagainya, anak-anaknya dan seterusnya, itu pahala. Jangan mentang-mentang haid libur semuanya, libur masak, libur layani suami, libur sholat, libur tahajud, libur. Bukan begitu ibunda yang solehah, adik yang solehah. Termasuk di bulan Ramadan pun demikian, memang dirimu tidak bisa melakukan sholat taraweh. Dan di siang hari pun tidak berpuasa. akan tetapi lisanmu jangan lepas dari berselawat kepada Rasulullah dan beristighfar. Dan kalau sepanjang malam, kalau orang beritikaf di masjid, saya akan duduk di rumahku berzikir kepada Allah. Karena Anda melakukan yang demikian, Allah Maha Kasih. Karena makna zikir Anda di malam itu adalah begini. Di samping makna zikir dan kerinduan kepada Allah, di situ terlihat engkau rindu untuk bisa melakukan ibadah di masjid. Cuman karena dirimu haid, Allah Maha tahu diberi pahalanya orang iktikaf. Kalau ngorok enggak dikasih. Menunjukkan enggak ada semangat. Maksudnya lapor, ya Allah, saya pengin di masjid iktikaf dengan yang lain tapi saya haid enggak bisa, ya Allah, gitu. Oh ya, aku maafkan wahai hambaku. Ngorok enggak dapat. Bangun, tetap seperti biasa bangun, berzikir menyebut nama Allah di tengah malam. Bukan saja berlaku di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun hendaknya seperti itu. Maka di saat di bulan Ramadan Anda akan bersama mereka yang bisa menyambut malam Lailatul Qadar. Hidupkan malam itu dengan ibadah biarpun dalam keadaan haid. Jadwal tidur sudah dibatasi saja. Kalau setiap malam Anda tidur 4 jam, 5 jam ya sudah, jangan ditambah gara-gara urusan haid. Nah, ini urusan lumayan, enggak sholat, enggak usah subuhan, ya ini wah. Bukan begitu, harus tertib dong hidup, ya. Seperti itu. Jadi Lailatul Qadar masih mungkin didapat oleh orang yang dalam keadaan haid. Catatannya adalah memuliakan malam itu, maka Allah akan muliakan dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tersembunyi bisa di malam pertama, tadi malam, bisa nanti malam, bisa esok, bisa sepanjang bulan Ramadan. Dan 10 akhir Ramadan adalah lebih banyak diharap. Di hari ganjilnya lebih banyak diharap. Tapi bukan berarti Lailatul Qadar selalu di 10 akhir bulan Ramadan dan bukan selalu di hari ganjil ini di 10 akhir Ramadan, bisa saja nanti malam adalah Lailatul Qadar. Maka mulailah dari nanti malam yang haid pun bangun menghidupkan malam tersebut untuk menyebut nama Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, mohon izin bertanya. Ini masalah bagi-bagi takjil, Buya. Kan kalau kita memberi takjil kepada seseorang yang berpuasa, dikatakan bahwa kita mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Nah, kita tidak tahu apakah orang tersebut berpuasa atau tidak gitu, Buya. Mohon penjelasannya, Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan takjil kepada orang berpuasa, kita akan dapatkan pahala orang puasa tersebut. Tentunya ya dalam dugaan kita dong, kalau dia berpuasa. Kalau dalam dugaan gak berpuasa dikasih takjil, takjil apa itu? Kan gitu. Dia ada dugaan dia berpuasa. Di bulan Ramadan ya insya Allah orang mukmin pada puasa semuanya. Anda beri kepada siapa saja insya Allah dapat pahala. Tapi sudah kelihatan dia lagi makan leb-leb. Ini insya Allah buat takjil untuk kamu. Kita yang enggak benar. Jadi harus ada dhon, dugaan. Kalau dia adalah orang yang berpuasa, baru kita beri, dimakan atau tidak dimakan, maka kita sudah mendapatkan pahala. Karena niat Allah Maha tahu. Jadi harus ada dugaan, dia orang yang lagi berpuasa. Anda ingin memuliakan orang yang berpuasa. Dan tidak harus Anda paksa, harus kau makan. Wong dia enggak senang dengan hal itu. Malah dipaksa, tambah muntah nanti. Tapi cukup Anda memberi dengan niat baik, sudah sampai kepada Allah pahalanya. Aku ingin saya berikan para santri agar jadi takjil. Tatanya dimakan miliknya orang lain duluan, milik Anda tidak dimakan, dimakan nanti malam dapat pahala, Allah Maha tahu kok niat Anda untuk jadikan takjil. Dan Anda tahu anak-anak orang-orang itu pada puasa, maka Anda sudah mendapatkan pahala. Tapi kalau sudah tahu satu kampung pada enggak puasa, saya kirim takjil ke kampung tersebut enggak dapat pahala. Harus ada dugaan mereka berpuasa. Baru ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahala takjil. Wallahu a'lam. Takjil itu maksudnya, takjil itu istilah, ya, istilah sunnah. Di dalam berpuasa itu disunnahkan cepat-cepat buka. Takjil itu artinya sebelum makan satu nampan, satu piring untuk membatalkan, namanya takjil, cepat-cepat. Untuk buka pertama, makan malamnya kan nanti setelah sholat, kan begitu. Takjil, Itu bahasa Arab. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Buru-buru berbuka untuk mendapatkan kesunahan. Buka dengan cepat. Wallahu a'lam bissawab. Satu pertanyaan dari ibu-ibu. Jauh. Bismillah, ayo agak cepat sedikit. Mic-nya. Mic. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya Buya, bagaimana seorang anak sikap seorang anak dalam menghadapi orang tuanya yang tidak mau sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Anak ini sudah berusaha mengingatkan dengan baik-baik, akan tetapi orang tua tersebut masih saja melakukan meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Bagaimana sikap seorang anak agar mampu membimbing ayahnya, orang tuanya untuk berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakti seorang anak kepada orang tua yang jarang menjalankan syariat, bakti yang paling penting adalah membawa orang tuanya agar bisa menjalankan syariat. Jadi makna bakti itu adalah memenuhi kebutuhan. Jika kebutuhannya makan, penuhilah urusan makannya. Jika kebutuhannya adalah kebaikan, maka hadirkan ilmu, bimbing. Maka baktimu, bakti seorang anak kepada bapak yang tidak sholat adalah menjadikan bapaknya sholat. Nah, itu enggak bisa. Dan tidak boleh putus asa. Sampai kapan? Sampai dia mati atau bapaknya mati. Jadi tidak ada kata putus asa. Sudah, kalau enggak mau, enggak ada. Tetap berusaha. Kemudian setelah itu marhalah. Langkah selanjutnya. Harus memilih cara yang tepat. Jangan sampai kita menyuruh orang makan tapi tidak dimasakin. Makanya suruh, ayo cepat makan sana. Ini ada beras, ada ini. Dia enggak bisa masak. Masa suruh makan. Artinya, jangan hanya suruh sholat saja. Barangkali beliau tidak mengerti cara sholat yang mudah. Sehingga baginya sholat adalah berat. Mungkin tidak mengerti wudunya. Mungkin tidak. Maka di dalam kita menyuruh atau mengajari orang tua untuk sholat, harus perangkat-perangkatnya. Mulai dari diajari ilmu sholat, dirindukan kepada sholat, pelan-pelan dengan penuh keindahan, bukan dengan marah, bukan dengan caci maki, dengan olaan. Terus berusaha dan berusaha. Sampai kapan? Enggak ada batasnya. Jadi terus ada inovasi. Enggak bisa begini, caranya begini. Enggak bisa begini, caranya begini. Hanya yang perlu dihadirkan, yang perlu disadari oleh semua, banyak orang meninggalkan sholat itu bukan karena dia berani kepada Allah. Tapi banyak di antara mereka itu tidak mengerti bagaimana cara sholat yang mudah. Sehingga menganggap sholat itu memberatkan. Musim dingin dia harus berwudu. Padahal dia yang takut dengan air bisa saja bertayamum. Sudah tua, sudah berdiri saja sempoyongan. Tak taunya sama cucunya yang enggak pernah ngaji, disuruh berdiri. Dia jatuh kejedot kepalanya. Maka enggak mau sholat bukan karena enggak mau sholat. Tapi takut jatuh lagi dia. Jadi sebagai seorang cucu atau seorang anak harus terus membimbing orang tuanya. Tidak ada hentinya. Sampai kapan? Sampai dia mati atau sang anak mati. Dan terus dan berusaha. Dan terus dalam usaha ini terus inovasi, bertanya caranya bagaimana. Seperti hal yang begini bertanya. Sangat sah. Kemudian nanti akan dilihat orangnya kayak apa sih? Keadaannya bagaimana sih? Atau jadi dipelajari dulu baru nanti diberi pengarahan untuk bisa melakukan sholat. Intinya adalah tetap seorang anak wajib berbakti, tidak ada kata tidak. Kemudian sampai kapan? Tidak ada batasnya. Sampai kita mati atau orang tua mati. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Baik, sekaligus kami umumkan persiapan buka bersama. Baru hari pertama sudah. Buka bersama kami umumkan nanti di tanggal 13 Ramadan, Sabtu malam Ahad, 18 Mei. Mulai Sabtu sore hingga Isya, sholat maghrib berjamaah, Isya berjamaah sekaligus terawih. Di sini insyaAllah. Sekedar pengumuman saja. Ini pengumuman bagi masjid atau musola yang belum ada jadwal imsak, silakan bisa mengambil jadwal di setan infak sana. Untuk tahu jam berapa dia harus berhenti sahur, makan dan seterusnya. Pendaftaran santri non formal, santri tahfidz ada. Kemudian pengajian di majelis ini bukan saja saat ini, nanti ada habis sholat subuh langsung jam 5 pagi. Halaqah fajar kita baca kitab Sulam Taufik, kemudian nanti jam 10:30 atau jam 10 kita baca kitab Syarah Jauhar Tauhid, kita baca kitab Jauhar Tauhid. Kemudian juga tafsir Al-Qur'an dan hadis seperti biasa, Sabtu dan Ahad pengajian tetap ada. Dan juga jangan lupa yang ingin bergabung dengan pesantren mumpung Ramadan untuk bergabung dengan Infak Center. Seberapapun yang Anda miliki mumpung Ramadan Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7204292. Yang ingin membayar zakat atau kemudian rekening selanjutnya ada BNI Syariah nomor rekening 7407333. Itu bukan dari duit zakat. Bagi yang ingin membayar zakat, Anda bisa menyalurkan, mengarahkan, mengirimkan zakat Anda ke BNI Syariah nomor rekening 07204200 atas nama Yayasan Al-Bahjah atau langsung ke Miska kantor di depan sana insyaallah. Kemudian juga mohon didoakan semoga kita bisa segera mewujudkan studio televisi karena sampai hari ini studio belum selesai. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan urusan studio. Baik insyaallah. Ada yang sakit wafat? Yang meninggal semoga diampuni, diangkat derajatnya. Yang sakit disembuhkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, usurna wa la takhdulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthun alina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Ya Allah kami berkumpul di tempat ini karena ingin kami kau anggap sebagai hamba yang menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Maka yang telah hadir di sini berikan keistiqomahan. Yang mengikuti dari tempat yang jauh pun semoga ya Allah kau berikan istiqomahan kepada kami. Hingga kami di bulan Ramadan benar-benar menjadi minal aidin, orang yang kembali kepadamu dengan pengampunan. Wal faizin yang beruntung dengan pahala yang berlipat. Dan kami mohon ya Allah wahai yang maha kasih, muliakan orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami. Dan kami mohon anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Para santri yang belajar bersama kami, pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta darimu. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum nikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Mudahkan kelak untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kumuliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, bantu kami untuk menghidupkan Ramadan dengan amal baik, dan bantu kami untuk menjauhi kemaksiatan kesehatan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan. Kembalikan kepada mereka di dunia dan di akhirat dengan segala baik kebaikan untuk diri, keluarga dan anak keturunan mereka. Dan kirimkan ke tempat ini bersama kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini. Apakah berjuang dengan ilmu mereka atau tenaga mereka atau harta mereka, pikiran mereka, panjatan doa-doa mereka. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang, ampuni kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Dan kami mohon jika ada di antara hamba-hambamu yang mendengar suara ini di kiri kanan tempat ini,